قال الله تعالى في كتابه الكريم: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. Hendaklah manusia melihat dari apa dia diciptakan. Diciptakan dari air yang terpancar. Yaitu apa? Air mani. Berarti amatlah jijik dan hina. Jadi manusia itu adalah hina. Sifat aslinya manusia diceritakan oleh Allah SWT, yaitu hina. Karena dia diciptakan dari mani. Dengan itulah, setelah dia mengenal dirinya sendiri, maka dia tidak akan sombong. Dengan itu dia akan tawaduk kepada Allah Azza wa Jalla dan Allah akan mengangkatnya.